kita melihat kepada mereka kaum muslimin zaman dahulu ketika mereka menuntut ilmu syar'i, maka seakan-akan kita akan melihat seperti dongeng. Akan tetapi itu adalah sebuah kenyataan, sebuah yang diriwayatkan dari kisah jalan kehidupan mereka di dalam menuntut ilmu syar'i. Karena apa? Sebagaimana yang kami katakan tadi, kita tidak akan menghargai sesuatu sampai kita mengenal hakikat dari sesuatu tersebut. Kita ambilkan contoh seperti seseorang yang tidak mengenal kemuliaan seseorang yang lainnya. Misalnya presiden kita datang ke sini, akan tetapi orang kampung ini tidak mengenal siapa dia. Maka ketika dia datang, tidak ada yang menghargainya, dianggap orang biasa saja. Akan tetapi ketika orang kampung di sini misalnya mengenalnya, maka mereka pun memuliakannya. Sebagaimana orang yang tidak bisa membedakan besi dan emas, maka dia tidak akan mengambilnya andai kata dia tercecer di jalanan. Akan tetapi andai kata seseorang dia bisa membedakan besi dan emas, maka dia akan mengambil emas tersebut apabila dia mendapatkannya. Di antara yang diriwayatkan tentang bagaimana orang zaman dahulu mereka menuntut ilmu syar'i adalah sebagaimana salah satunya, tentunya banyak sekali riwayat yang menjelaskan orang zaman dahulu ketika mereka menuntut ilmu syar'i. Di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh seorang penyair. Dia mengatakan, Dababtul majda wassa'una qad balagu juddan nufusi wa alqawdunahumul uzuru wa kabadul majda hatta malla aksaruhum wa anaqal majda man awfa wa man sabara la tahsibil majda tamran anta aqiluhu lam yablughal majda lan tablughal majda hatta tal'aqa sabira. Penyair mengatakan dalam syair ini, saya merangkak untuk menuntut ilmu tersebut, sedangkan orang-orang lain yang berusaha, mereka sudah sampai puncak kesungguhannya di dalam menuntut ilmu tersebut, sehingga mereka melepaskan apa yang ada di dalam dirinya untuk memberatkannya di dalam menuntut ilmu tersebut. Kemudian mereka berusaha memeluk ilmu itu, sehingga kebanyakan mereka malla. Malla itu artinya bosan. Sesungguhnya, kata penyair melanjutkan, tidak akan ada yang dapat memeluk ilmu melainkan mereka yang setia dan mereka yang sabar. Karena menuntut ilmu syar'i ini butuh kesabaran. Untuk belajar dan duduk di majelis ilmu butuh kesabaran. Kemudian penyair melanjutkan, janganlah engkau mengira bahwasanya ilmu itu adalah sebuah kurma tamar yang engkau memakannya atau lezat untuk dimakan. Sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan ilmu itu sehingga engkau merasakan kaktus yang berduri. Kaktus itu adalah tumbuhan yang hidup di tengah padang pasir, yang dia tidak bisa tumbuh di tempat yang tidak kering, keras. Kemudian kaktus itu adalah tumbuhan yang berduri, dan airnya adalah air yang pahit. Maka seseorang tidak akan dapat mengumpulkan ilmu sampai dia merasakan pahitnya kaktus tersebut. Nah, syair ini mempunyai jalan cerita. Syair ini tentunya tidak keluar begitu saja. Ceritanya adalah bahwasanya ada seorang anak, anak dari seorang yang kaya. Dia ingin menuntut ilmu syar'i. Kemudian orang tuanya menghiasi anak tersebut dengan perhiasan, dengan pakaian yang bagus. Habis itu disediakan kuda yang bagus, tentunya pada zaman dahulu. Sediakan kendaraan yang bagus. Kemudian pergilah anak ini keluar untuk menuntut ilmu, mendatangi majelis ilmu. Maka di dalam perjalanan turunlah hujan. Maka akhirnya basahlah anak itu. Kemudian anak itu pun datang ke majelis ilmu. Masuklah dia ke dalam majelis ilmu tersebut. Kemudian syekhnya, gurunya, ustadznya melihat anak ini sangat bersedih sekali. Maka setelah setelah selesainya pemberian ilmu atau kajian tersebut, maka dipanggillah anak ini oleh gurunya tadi. Dia katakan, ada apa denganmu? Saya melihat kamu sepertinya sangat bersedih. Kata gurunya, sesungguhnya apa yang kamu rasakan sekarang itu akan hilang dengan engkau mengganti bajumu dan engkau pulang ke rumahmu, karena cuma sekedar basah. Maka ketika dia pulang, dia ganti baju, habis, selesai perkara. Akan tetapi yang aku rasakan, kata gurunya, akan aku bawa sampai aku mati. Maka anak tadi kaget dia. Kemudian ditanya, apa yang sebenarnya terjadi pada dirimu? Kemudian gurunya menceritakan, sesungguhnya saya menuntut ilmu ini, itu yang mana ceritanya dia dari Andalus. Andalusia kita tahu, di perbatasan dekat Eropa saja. Saya berjalan kaki menuntut ilmu sampai ke Irak. Irak itu adanya di Asia. Untuk menuntut ilmu, alim ini dia berjalan kaki dari Andalus sampai ke Irak. Kemudian sampai di sana, saya dapati majelis ilmunya penuh dengan orang, 5.000-an orang. Maka saya tidak bisa duduk di depan, saya duduk di belakang. Yang mana karena banyaknya orang, sebelum ada lagi mikrofon yang seperti sekarang ini, zaman dahulu ketika gurunya menyampaikan, maka yang di sana mengulangi dan mengulangi, mengulangi sampai ke belakang, pengganti dari pengeras suara. Maka saya tidak bisa mendengarkan langsung dari seorang alim, dari guru saya. Saya hanya mendengarkan dari orang yang menyampaikan. Bisa saja orang tersebut salah. Kemudian saya berusaha, yang mana kajiannya itu tentunya habis setelah subuh, berusaha untuk datang lebih awal. Maka pada tengah malam, katanya, saya keluar bersiap-siap untuk pergi menuntut ilmu. Kemudian saya berjalan. Kemudian bertemu di dalam sebuah persimpangan. Saya ragu kemana jalannya untuk sampai ke tempat menuntut ilmu itu. Maka saya berbelok. Akhirnya saya salah dalam memilih jalan. Bukannya sampai, malah menjauh. Sehingga saya tertumpu di sebuah tembok, sebuah pintu yang menutup antara saya dengan tempat majelis ilmu itu. Yang mana pintu tersebut adalah pintu yang besar, di bawahnya mengalir air. Tentu kalau kayu terkena air itu terkikis. Maka saya lihat di bawah ada sedikit lubang. Wah, saya rasa saya bisa masuk ke lubang ini, saya bisa terus ke seberangnya. Maka saya pun masuk ke dalamnya, kata alim tadi. Saya masuk, rupanya setelah sampai di tengah-tengah, ke depan tidak bisa, ke belakang juga tidak bisa, nyangkut, dia tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kemudian saya paksakan, akhirnya terlepas. Yang mana tidaklah saya terlepas dari kayu tersebut, melainkan kulit saya dan daging saya nyangkut di kayu tersebut. Sehingga keluarlah dari tubuh saya darah. Kemudian saya pergi terus berjalan hingga saya duduk di majelis ilmu tersebut, salat subuh. Setelah itu saya duduk di majelis ilmu tersebut dengan darah yang saya bawa. Tubuhnya berdarah, dia duduk untuk menuntut ilmu. Maka luka yang dia bawa ini akan dia bawa sampai mati. Beginilah dahulu mereka menuntut ilmu, mempelajari ilmu syar'i. Sehingga kita dapat istilahnya membaca buku seperti ini, sehingga kita dapat membaca karang-karang itu dengan kesungguhan mereka, orang-orang terdahulu sebelum kita, dalam menuntut ilmu. Akan tetapi pada zaman-zaman terakhir, maka makin lemahlah kita dalam menuntut ilmu. Dan kami merasakan sendiri betapa lemahnya diri kami sendiri dalam menuntut ilmu. Kadang sering datang rasa malas, waliyazubillah, Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita di dalam menuntut ilmu syar'i ini. Selanjutnya, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita atau membawakan kepada kita sebuah petunjuk yang mana dengan petunjuk tersebut kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Masyiral muslimin, jemaah salat asar yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada sore hari ini insyaallah kita masuk kepada pembahasan yang ke-8. Kalau di dalam buku terjemahannya itu halaman 42. Di halaman 42. Judulnya adalah Auhamun fid du'a, yaitu kekeliruan atau kesalahan persepsi atau orang salah menilai tentang doa. Ini judul kita. Penulis menuliskan di buku ini, al-amru tsani an yahdhara mughalatata nafsihi ala hadhihi al-asbab. Maka hendaklah seseorang, dalam perkara yang kedua ini, kata penulis, hendaklah seseorang memperhatikan atau berhati-hati dia terhadap kesalahan dirinya di dalam sebab ini atau di dalam masalah ini, yaitu apa tadi masalahnya, auhamun fid du'a, salah persepsi di dalam masalah doa atau salah sangka, keliru dalam memahami kata-kata doa. Wa hadza min ahammil umur, dan ini adalah perkara atau urusan yang sangat penting sekali harus kita perhatikan. Fa innal 'abda ya'rifu anna al-ma'siyata wal ghaflata min asbabil mudirrati lahu fi dunyahi wa akhiratihi wa labud. Sesungguhnya setiap kita, setiap orang, dia mengenal bahwasanya maksiat ataupun kelalaian terhadap perintah-perintah Allah adalah sebuah sebab yang berbahaya baginya, yang dapat membahayakan dunianya dan akhiratnya, dan itu pasti. Dan itu pasti. Maka ini yang harus kita perhatikan, bahwasanya kemaksiatan dan kelalaian kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ini dapat membahayakan dunia dan akhirat kita. Walakin tughalituhu nafsuhu bilittikali ala afwillahi wa maghfiratihi taratan. Akan tetapi terkadang-kadang seseorang dia keliru atau terkadang dia tersalah, kemudian dia bertawakal atau bersandar kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak segera bertaubat, dia insyaallah Allah akan mengampun. Allah Maha Pengampun. Seperti begitu. Wa bitaswifi bitaubati taratan. Terkadang dia mengundur-undur dan melalaikan untuk bertaubat. Wa bil istighfari bil lisani taratan. Atau dia terlalai terhadap dosanya itu dengan apa? Dengan istighfar. Dia menganggap dengan mengucapkan istighfar saja dosanya telah terhapus. Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebab-sebab yang akan mendatangkan bahaya bagi dia dari dosa yang dia lakukan hanya dengan beristighfar. Ini adalah kesalahan. Wa bi fi'lil mandubati taratan, atau dia mengira bahwasanya perbuatannya yang sunnah atau amal-amal mandub, mustahab, amal-amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dapat mengangkat dosanya. Wa bil ilmi taratan, atau dengan ilmunya, dia terperdaya dengan ilmunya, dianggap ketika dia telah berilmu dia bisa saja untuk melakukan dosa, maka ilmunya itu akan menghapuskan dosanya. Wa bil ihtijaji bil qadari taratan, wa bil ihtijaji bil asbahi wan nadhairi taratan, wa bil iktida'i bil akabiri taratan ukhra. Atau dia terperdaya dengan apa? Dengan menganggap sebuah takdir. Ternyata takdir dari Allah Subhanahu wa taala, nah itu kita sudah ditakdirkan demikian katanya. Atau dia menganggap dia melakukan dosa tersebut atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Atau seseorang yang lainnya, yang terakhir adalah dia keliru di dalam masalah ketika dia telah berbuat dosa, oh ada nanti kalau kita mendatangi Syekh Fulan, semoga dia mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti dosa kita akan dihapuskan. Ada yang seperti ini. Ada. Dia menganggap datang nanti kepada kuburan alim, ulama Fulan, atau mendatangi Syekh, Imam Fulan dan sebagainya, dia berdoa kepada Allah, nanti doa saya akan dihapuskan. Maka ini tertipu. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang tertipu. Wa katsirun minan nas yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'ala thumma qala astaghfirullah zala atharu dhunubi wa raha hadha bihadha. Dan banyak pula orang yang mereka mengira ketika dia melakukan sebuah dosa, kemudian dia mengucapkan astaghfirullah, maka dosanya tersebut begitu saja terhapus dengan ucapan astaghfirullahnya tadi. Ini tidak benar. Ini salah sangka. Ini keliru. Wa qala li rajulun minal muntasibina ila al-fiqh. Dan ada orang, kata penulis di sini, mengatakan kepadaku, dari orang yang mengatakan bahwasanya dia adalah orang yang mengenal ilmu fikih. Dia berkata, ana afalu ma afalu thumma aqul subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin wa qad ghufira dhalika ajma'u kama sahha 'an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala fi yawmin subhanallahi wa bihamdihi 100 marratin huttat 'anhu khatayahu wa law kanat mislu zabadil bahr. Saya andai kata saya melakukan sebuah dosa, maka saya mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali. Maka dengan itu akan terhapus dosa saya tersebut, dosa yang telah saya lakukan tadi. Sebagaimana yang telah sahih dari Rasulullah SAW, tentunya hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qala fi yawmin subhanallahi wa bihamdihi 100 marratin huttat anhu khatayahu walau kanat misla zabadil bahar. Barang siapa yang mengucapkan dalam seharinya subhanallah wa bihamdih 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadisnya sahih, akan tetapi cara menerapkannya salah. Bukan berarti dengan adanya hadis ini seseorang dia bisa leluasa melakukan dosa. Dia leluasa melakukan dosa, kemudian dia ucapkan hal ini, ini adalah ada dalam bentuk penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar. Hadisnya benar, akan tetapi terapannya salah. Sebab kita tidak boleh mudah-mudah dalam melakukan perbuatan dosa. Kemudian dilanjutkan bagaimana orang yang salah paham tentang masalah doa. Subhanallah bihamdi adalah zikir, doa kepada Allah yang dapat menghapuskan dosa, akan tapi butuh penerapan yang tepat. Tidak sembarang saja. Karena bagaimanapun ketika seseorang dia berbuat dosa dan dia tidak merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya, bahkan selalu untuk berbuat dosa tersebut, apakah ucapannya bermanfaat baginya? Tentu tidak. Setiap kesalahan kita yang kita lakukan kepada Allah, betul Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, akan tapi adakah kebenaran di dalam hati kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hanya angan-angan saja? Ini Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kemudian dilanjutkan, wa qala li akhar min ahli Makkah, dan orang lain mengatakan kepadaku, kata penulis, dari penduduk Makkah, nahnu idza fa'ala ahaduna ma fa'al ightasala wa tawafa bi baiti asbu'an wa qad muhi anhu dhalik. Salah seorang di antara kami, kata penduduk Makkah, andai kata kami melakukan sebuah dosa, maka dia ightasal, dia mandi, mensucikan dirinya, kemudian dia tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali, maka telah terhapus dosanya. Ini juga pemahaman yang salah. yang mana dia menganggap ibadahnya tersebut dapat menghapuskan dosanya langsung begitu saja. Wa qala li akhar, dan yang lainnya mengatakan qad sahha 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hadisnya adalah sahih, hadis berikut ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aznaba 'amdun dzanban, seorang hamba dia melakukan sebuah dosa. Faqala, kemudian dia berkata dan berdoa, ai rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, katanya, inni asabtu dzanban faghfirli faghfaralah, sesungguhnya aku telah berdosa, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku telah berdosa, maka ampunilah dosaku, faghfaralah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Summa maka sama sya Allahu summa aznaba dzanban akhar faqala rabbi inni asabtu dzanban faghfirli faghfaralah. Kemudian dia melakukan ketaatan di dalam beberapa waktu, kemudian dia jatuh kepada dosa yang lainnya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, aku telah melakukan sebuah dosa, maka ampunilah aku. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosanya. Summa maka sama sya Allah summa aznaba dzanban faqala ay rabbi asabtu dzanban faghfirli faghfirli. Faqala Allah azza wa jal, alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanbi wa ya'khudhu bihi wa qad ghafartu li 'abdi falyasna ma syaa. Kemudian hamba tadi untuk yang ketiga kali dia mengatakan, ya Allah, aku telah melakukan sebuah dosa, maka ampunilah aku. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan untuk yang ketiga kalinya ini, hambaku mengetahui bahwasanya dia mempunyai Tuhan, sembahan yang maha penerima taubat, atau yang bukan yang maha mengampuni dosa. Waqad ghafartu li 'abdi falyasna ma syaa. Aku telah mengampuni dosa hambaku ini, maka hendaklah dia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Hadisnya sahih. Akan tetapi terkadang seseorang salah dalam penerapannya. Qala wa ana la asyku anna li rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih. Maka orang tadi yang salah dalam menerapkan hadis ini, dia mengatakan, saya tidak ragu bahwasanya saya mempunyai Allah, Tuhanku yang maha mengampuni dosa. Kemudian dia berbuat dosa sesukanya. Ini adalah suatu kesalahan. Karena dosa harus datang dengannya taubat. Taubat harus datang dengannya kesungguhan azam, kesungguhan untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Karena apa? Karena orang-orang yang seperti ini, dia itu hanya memahami satu sisi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ ada mahabbah, ada kecintaan kepada Allah, ada di situ raja, harapan kepada Allah, dan di situ ada khauf, rasa takut kepada Allah. Orang yang seperti ini hanya dia beribadah kepada Allah dari satu sisi, enggak punya rasa takut, dia tidak punya mahabbah, cuma punya raja, harapan saja. Nah, inilah kesalahan seseorang dalam memahami sebuah doa. Kita lanjutkan, akan disebutkan oleh penulis di sini sangat panjang sekali tentang kesalahan-kesalahan orang dalam memahami sebuah doa. Wa hadzal darbu minan nas qad ta'allaqa bi nususin minar raja. Maka orang yang seperti ini, kata penulis, dia bersandar kepada nas atau keterangan-keterangan baik dari hadis ataupun Al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah harapan saja. Wa takala 'alaiha, kemudian dia menyandarkan dirinya kepada nas-nas tersebut. Wa ta'allaqa biha bikilta yadayhi, kemudian dia berpegang teguh dengannya, dengan kedua tangannya. Kan tapi dia lupa tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita juga untuk takut kepada Allah, dan ada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku dosa. Wa idza utiba 'alal khataaya wal inhimak fiha sarodalaka ma yahfazuhu min sa'ati rahmatillahi wa maghfiratihi wa nususir raja. Andai kata diingatkan orang-orang seperti dia, langsung berdalil dengan dalil-dalil yang tadi. Walil juhali min hadzal darbi minan nas fi hadzal babi gharaib wa ajaib. Dan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang mempunyai kebodohan yang seperti ini, kata penulis, ini pendapat-pendapat mereka atau kata-kata mereka atau pemahaman mereka itu sangat aneh dan ajaib, aneh sekali. Qauli ba'dihim, yang mana sebagian mereka mengatakan, apa yang mereka katakan ini aneh sekali. Wa katsir mastata'ta minal khataaya idza kana al-qudumu 'ala karimi. Maka perbanyaklah dosamu sesanggupmu, katanya, kandai kata engkau melakukan dosa itu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, maka perbuat sajalah dosa. Allah Maha Pemurah. Nah, ini pemahaman yang salah. Wa qaulil akhar, dan yang lainnya mengatakan, atanazzuhu minadh-dhunubi jahlun bi sa'ati 'afwillah. Yang lainnya lagi itu mengatakan lebih aneh lagi. Sesungguhnya mensucikan diri dari dosa, katanya, mensucikan diri dari dosa itu adalah kebodohan terhadap ampunan Allah. Artinya mensucikan diri dari dosa adalah artinya kita bodoh terhadap ampunan Allah. Ini salah paham. Salah paham. Karena kita diperintahkan untuk mensucikan diri kita dari dosa dengan taubat dan beramal soleh. Karena dia memahami satu sisi saja atau sisi harapan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiga hal ini harus dipenuhi. Harus dengan kecintaan, harus dengan harapan, harus dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya mengatakan, wa qaulil akhar, tarkuz dzunubi jur'atun 'ala magfiratillahi wastisghorun laha. Ini lebih aneh lagi. Mereka mengatakan meninggalkan dosa itu adalah apa namanya, penantangan kita terhadap ampunan Allah dan menganggap kecil ampunan Allah tersebut, katanya. Maka dia katakan, wah, hendaknya kita selalu melakukan dosa, artinya dengan kata-katanya ini salah paham. Oh, makin besar ampunan Allah. Ini kesalahan mereka di dalam memahami dalil-dalil yang tadi. Ya. Ini yang disebut kerancuan, ini yang dimaksud oleh penulis. Wa qala Abu Muhammad ibn Hazm, dan Imam Muhammad bin Hazm mengatakan, ra'aitu ba'd ha'ula yaqul fi du'a'ihi, aku melihat sebagian mereka yang salah paham tadi, kata Imam Ibn Hazm, di dalam doa mereka ketika mereka berdoa, mereka mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ismah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu terhadap penjagaanmu aku berlindung kepadamu terhadap penjagaanmu terhadap diriku. Artinya dia berlindung kepada Allah terhadap penjagaan Allah kepada dirinya. Artinya dia ingin apa? Ingin tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia bebas untuk melakukan dosa. Ini kekeliruan, kesalahan. Kemudian penulis melanjutkan, wa min ha'ula'il maghrurina man yata'allaqa bimas'alatil jabri wa annal 'abda la fi'la lahu al-battah wala ikhtiyara wa innama huwa majburun ala fi'lil ma'asi. Dan sebagian mereka yang terperdaya ini, yang salah dalam memahami ini, mereka ada di antara mereka itu yang bergantung kepada masalah al-jabr. Apa yang disebut itu al-jabru di sini? Ini adalah yang disebut kelompoknya Jabariyah. Dia mengatakan bahwasanya annal abda, seorang hamba, la fi'la lahu al-battah wal ikhtiyar, bahwasanya hamba itu tidak punya pilihan, dia dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama huwa majburun ala fi'lil ma'asi, bahwasanya seorang hamba itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan. Tidak, katanya, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan saja. Dia menganggap bahwasanya hamba ini tidak punya kekuasaan, tidak mempunyai kemampuan. Yang mana setiap apa yang dilakukan hamba adalah paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian saja. Nah, maka ini kesalahan yang fatal sekali. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai iradah, mempunyai keinginan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam diri kita juga keinginan sebagaimana yang kita katakan pada pembahasan yang yang lalu. Orang yang seperti ini, sebagaimana pembahasan yang lalu, kita katakan kepada dia, kalaulah misalnya semua itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kenyang juga takdir dari Allah, lepas dari dahaga juga takdir dari Allah, mempunyai anak juga takdir dari Allah. Lalu bagaimana kalau gitu semua telah ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya enggak usah makan. Kalau sudah ditakdirkan kenyang, enggak usah minum kalau ditakdirkan lepas dahaga, enggak usah nikah kalau ditakdirkan punya anak. Tidak. Kita punya iradah, punya keinginan. Karena Allah Subhanahu wa taala punya keinginan kan, tapi keinginan kita tadi itu di atas di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini dia mengatakan hamba itu majburun. Dia itu dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di atas kehendak Allah secara mutlak dan dia tidak punya pilihan sama sekali. Ini pemahaman yang salah. Wa min haula man yaghtaru bi mas'alatil irja, dan sebagian mereka juga terperdaya dengan masalah irja. Itu harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anal imana huwa mujarradul qasd. Yang kemudian orang-orang yang terperdaya dalam masalah ini dia mengatakan bahwasanya iman itu hanyalah mujarradut tasdik, hanya keyakinan saja. Wal a'mal minal laysat minal iman, bahwasanya amal perbuatan kita itu tidak ada hubungannya dengan iman. Wal imanu wa imanu afsakin nas ka imani Jibril wa Mikail. Iman orang yang paling fajir, paling berbuat dosa, seburuk-buruk manusia itu sama imannya dengan iman Jibril dan Mikail katanya. Ini sama dengan pemahaman yang di atas tadi, dia irja. Sama dengan orang Jabariyah. Dia mengatakan bahwasanya kita ini iman itu tidak ada pengaruhnya terhadap amal seorang hamba. Nah, ini adalah pemahaman yang salah. Bagaimana mungkin seseorang menyamakan antara imannya seburuk-buruk manusia sama dengan imannya Jibril dan Mikail? Andai kata begini pemahamannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus rasul, karena setiap hamba sama saja mau melakukan maksiat atau melakukan kebaikan, dia imannya sama baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Kita lanjutkan. Wa min haula'i man yaqtaru bi mahabbatil fuqara'i wal masyayikhi was-salihin wa kasrati taruddudi ila kuburihim wa tadarru'i ilaihim wa istishfa'i bihim wa tawassuli ila Allah bihim wa su'alihi bihaqqihim 'alaihi wa hurmatihim indah. Dan di antara manusia juga ini yang lainnya, dari sisi lain, kelompok yang lain, ada mereka yang terperdaya dengan apa? Dengan kecintaan mereka terhadap orang-orang miskin atau orang-orang soleh atau dia terperdaya dalam masalah ini. Kemudian orang-orang ini menganggap ketika dia melakukan sebuah dosa, cukup bagi dia datang kepada kuburan orang soleh tadi. Kemudian di situ dia minta syafaat kepada orang soleh tadi, kemudian dia bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang soleh tadi, dan dia berdoa di situ dengan kemuliaan orang soleh tadi, maka dengan itu dapat menghapuskan dosanya. Ini tidak. Tidak ada sangkut pautnya. Maka sebagian manusia banyak yang terberdaya seperti ini, dan itu nyata, dan kita saksikan banyak, bahkan di negeri kita sendiri banyak orang datang kubur orang soleh. Padahal nanti pada hari kiamat nanti kita mengurusi urusan masing-masing. Allah katakan yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari itu tidak akan bermanfaat lagi harta dan anak illa man atallaha biqalbin salim, melainkan mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala katakan yauma yafirru al-mar'u min akhih, setiap hamba dia berlepas diri terhadap saudaranya. terhadap anaknya, terhadap ibunya, dan orang soleh itu pun nanti pada hari kiamat akan memikirkan dirinya masing-masing, karena setiap orang bisa saja dia melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang seperti ini adalah orang terberdaya. Dia menganggap bahwasanya datang kepada kuburan orang soleh saja cukup baginya untuk menghapuskan dosanya, sehingga dia berbuat dosa sekehendaknya, kemudian dia datang ke kubur orang soleh, dosanya habis. Maka ini adalah sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan. Wa minhum man yaqtarru bi abaihim wa aslafihim wa anna lahum minallahi makanan wa salahan. Dan di antara mereka juga ada yang terperdaya dengan apa namanya? Kemuliaan orang-orang terdahulu dari mereka. Bahwasanya mereka menganggap tetuanya ini, orang-orang yang terdahulu dari dia ini mempunyai posisi, tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala yad'unahu hatta yukhallisuhu, maka dia, mereka menganggap orang-orang pendahulu saya, kakek-kakek kita ini tidak, yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah ini, tidak akan membiarkan kita begitu saja sampai nanti akan menolong kita di sisi Allah. Kama yushahidu fi hadratil muluk, sebagaimana mereka mengkiaskan bahwasanya orang-orang yang mulia yang ada di sisi raja. Fa innal muluka tahabu li khawasihim dzunuba abnaihim wa aqaribihim wa idza waqa'a ahadun minhum min amrin mufzi'in khallasahu abuhu wa jadduhu bi jahihi wa manzilatihi. Yang mana para raja-raja tentunya mempunyai orang-orang terdekat. Maka ketika ada seseorang dari keluarga mereka yang mempunyai kesalahan terhadap raja ini, orang terdekat raja ini datang memberikan syafaat kepada raja tersebut, memintakan maaf. Kemudian raja tersebut membiarkan dosa itu, apa, kesalahan tersebut, tidak menganggapnya sebagai sebuah kesalahan. Mereka anggap kakek-kakek mereka ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika dia berbuat dosa, nanti kakek-kakek mereka dari buyut-buyut mereka ini nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala akan meminta ampun terhadap mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa mereka pun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah kesalahan, karena setiap kita nanti akan menanggung dosa kita masing-masing, besar atau kecilnya. Baik, kita lanjutkan. Wa minhum man yaghtaru bi anna Allah ghaniyun an 'adzabihi wa anna 'adzabahu la yazidu fi mulkihi syai'a wa rahmatuhu la tanqusu min mulkihi syai'a. Maka di antara mereka juga nih orang yang lain lagi. Yang ini mereka mengatakan bahwasanya, ini orang yang terperdaya ini mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha kaya terhadap apa? Azabnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan azab tersebut untuk mengazab hambanya. Karena apa? Karena azab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini anggapan yang salah. Fayaqul, kemudian dia mengatakan anna muttarrun ila rahmatih wa huwa aghnal aghnia. Aku adalah orang yang membutuhkan rahmat Allah, dan Allah adalah maha kaya. Walau anna faqiran miskinan muttarran ila syurbati ma'in 'inda man fi darihi shattun yajri lama mana'ahu minha fallahu akramu wa awsa fal maghfiratu la tankusuhu syai'an wal 'uqubatu la yazidu fi mulkihi syai'an. Kemudian orang ini mengkiaskan, bagaimana kiasnya? Dia katakan, andai kata seorang fakir dan miskin dia membutuhkan untuk minum air dari halaman rumah orang yang kaya, yang mana di halaman rumahnya tersebut mengalir sebuah sungai. Maka orang kaya ini, andai kata orang datang orang fakir untuk meminum dari sungai tersebut, tidak akan melarangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala katanya lebih mulia lagi dari orang kaya tadi, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, dan azab dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambah kekuasaan Allah. Dianggap seperti Ini tidak, ini adalah kesalahan yang keliru. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang azab-azabnya terhadap orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rahmat-rahmat-Nya terhadap orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang seperti ini sebagaimana kami katakan tadi, dia melihat memandang hanya dari satu sisi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah kesalahan yang seperti ini. Kita lanjutkan. Wa minhum man yaqtarru bi fahmin fasidin fahimahu huwa wa adrabuhu min nususil Qur'ani wa sunnah. Ada juga di antara mereka yang salah paham atau kesalahan, mempunyai kesalahan yang rusak atau kesalahan dalam memahami, dalam pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Fattakalu alaihi ketika liba'dihim ala qawlihi ta'ala sebagaimana kemudian mereka mencukupkan diri dengan ayat tersebut, bertawakal, bersandar kepada ayat tersebut sebagaimana salah seorang di antara mereka bertawakal atau bersandar kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberi kepadamu wahai Muhammad, kepada Rasulullah, sehingga kamu ridho. Lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberi kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau ridho. Apa alasan orang ini dengan ayat ini? Qalu, mereka mengatakan, wa huwa la yardu an yakuna fin nari ahadun min ummatihi. Ketahuilah, kata orang yang salah paham tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ridho andai kata ada salah seorang umatnya masuk ke dalam neraka, maka pasti Allah akan menyelamatkannya, katanya. Wah, ini salah paham. Maka Rasulullah, kalau saya umat Rasulullah, tentu Rasulullah tidak akan ridho saya di neraka, maka Allah tidak akan masukkan saya ke neraka walaupun saya melakukan maksiatan. Nah, ini kesalahan yang sangat fatal. Wa hadza min aqbahil jahli. Nah, penulis mengatakan bahwasanya ini adalah dari seburuk-buruk kejahilan. Wa abyanil kadzibi alaihi, dan ini adalah seburuk-buruk dusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yardha bima yardha bihi rabbuhu azza wajal. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ridho terhadap apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala yurdihi ta'dhibul zalamati wal fasaqati wal khawnati wal musirrina 'alal kaba'ir. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridho untuk mengazab orang-orang yang berbuat zalim dan orang-orang yang fasik dan orang-orang yang berkhianat dan orang-orang yang jelas-jelas melakukan dosa besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ridho untuk mengazab mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ridho terhadap apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan apa yang mereka pahami, bahwasanya Rasulullah sallallahu tidak akan ridho umatnya akan masuk neraka sehingga dia melakukan dosa, nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dengan ayat ini dia berhujah, nanti dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Fahasha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla yarda bima yarda bihi rabbuhu tabaraka wa taala. Lalu bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan ridho terhadap apa yang ridho dengannya Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini kesalahan dalam memahami ayat sunnah. Wa kattikali ba'dihim ala qawlihi taala, dan juga sebagian mereka bertawakal atau bersandar kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Mereka katakan sesungguhnya Allah Maha mengampuni seluruh dosa. Kemudian dia tidak bertobat. Dia tetap melakukan maksiatnya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Nah, ini salah paham. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertaubat. Wa hadza aidan min aqbahil jahli, dan ini juga adalah seburuk-buruk kebodohan. Fa inna syirka dakhilun fi hadzihi al-ayah. Andai kata demikian kita memahami, maka sesungguhnya syirik juga termasuk dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah juga akan mengampuni dosa syirik. Fa innahu ra'sul dzunubi wa asasuha, bahwasanya syirik adalah puncaknya dari dosa dan itu pondasi dari segala bentuk dosa. Wala khilafu an hadhil ayah fi haqqi ta'ibin. Maka ketahuilah bahwasanya ayat ini menjelaskan terhadap orang yang bertaubat, bukan orang yang dia melakukan dosa kemudian tidak bertaubat. Kemudian dia katakan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa. Maka ini salah. Fa innahu yaghfiru dzanba kulla taibin min ayyi dzanbin kan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa setiap orang yang berbuat dosa andai kata dia bertaubat apapun dosanya. Walau kanatil ayatu fi haqqi ghairi taibina labatulat nususul wa'idi kulliha. Andai kata demikian maksud dari ayat tersebut, bahwasanya yang dimaksud dari ayat ini bukan orang-orang yang bertaubat, maka batulat atau batallah setiap nas-nas yang menerangkan tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berdosa. Andai kata Allah Subhanahu wa taala serta-merta mengampuni dosa setiap hamba-Nya yang melakukan dosa tanpa harus bertaubat, maka untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang berdosa? Nah, ini kesalahan dalam memahami ayat. Kemudian penulis mengatakan wa ahaditsu ikhraji qaumin minal muwahhidina minan nari bisyafa'ah, dan juga hadis tentang Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka dengan syafaat, maka ini pun hadis ini pun akan batal. Karena apa? Karena umum mereka mengatakan bahwasanya Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an, bahwasanya Allah akan mengampuni semua dosa tanpa tobat. Maka ayat ini yang benar memahaminya adalah ayat ini adalah terhadap orang-orang yang melakukan taubat. Andai kata seorang hamba dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah apapun dosanya Allah akan ampunkan. Sebesar-besar dosa saja Allah Subhanahu wa taala ampunkan, yaitu dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dosa-dosa yang lainnya. Kita lanjutkan. Wahada innama utiya sahibuhu min qillati ilmihi wa fahmihi. Maka ini dikarenakan apa? Karena orang tersebut itu sedikit ilmunya dan pendek pemahamannya. Fa innahu hahuna amma ma wa'atlak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini itu membuat suatu nas itu secara umum dan juga ada yang terikat. Fa'ulima annahu arada ta'ibin. Maka di dalam ayat yang di atas tadi yang dimaksud adalah orang-orang yang bertaubat. Adapun wa fi surati an-nisa'i khassasa wa qayyada. Faqala, maka di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkannya dan mengikatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa selain itu bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dia kata seorang hamba dia meninggal dunia kemudian dia membawa dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampunkan dosa tersebut. Akan tapi andai kata dia bertaubat dari dosa tersebut sampai dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Andai kata seorang hamba dia meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosanya, ada harapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya tersebut. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala azab dia di dalam neraka kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan, Allah ampunkan dia setelah Allah Subhanahu wa taala azab. Fa akhbara subhanahu annahu la yaghfiru syirka, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa akhbara annahu yaghfiru madunah, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa selain dosa syirik. Walau kana hadza fi haqqi ta'ibi lam yufarriq baina syirki wa ghairi. Andai kata di dalam ayat yang ini, ayat yang kedua ini itu menjelaskan terhadap orang-orang yang bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membedakan antara dosa syirik dan selain syirik. Maka yang di dalam ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala mengikatnya dan menjelaskan bahwasanya ini bukan alat ini tidak menyebutkan tentang orang yang berbuat orang yang bertaubat, kan, tapi orang seluruh orang yang membawa dosa syirik maka dia akan masuk ke dalam neraka. Adapun orang yang tidak berbuat syirik, dia ada harapan di Allah Subhanahu wa taala ampunkan walaupun dia tidak bertaubat. Ada harapan Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Maka ini ayat yang kedua, berbeda dengan ayat yang pertama tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kedua membedakan antara dosa syirik dan dosa selain dosa syirik. Karena apa? Karena orang syirik, andai kata ini yang ayat kedua ini terhadap orang yang bertaubat, tentunya orang yang syirik akan diampuni oleh Allah karena dia bertaubat akan. Tapi Allah katakan di sini Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini yang dimaksud. Jadi orang syirik itu sekalipun dia bertaubat dan tidak terampuni. Makanya kesalahan pemahaman itu di situ tadi. Andai kata dipahami demikian, maka orang yang berbuat syirik, andai kata dia tobat, tidak akan diampuni. Akan tapi yang benar adalah orang yang berbuat syirik, andai kata dia tobat, akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosanya. Sebagaimana orang-orang itu kan tidak akan berbuat lagi. Gimana Pak? Tobat itu berarti tidak akan berbuat lagi kan itu sebenarnya? Ya, tobat itu adalah azama. Dia berazam, bertekad untuk tidak berbuatlah lagi. Tapi terkadang orang dia bisa jatuh ke dalam dosa tersebutlah lagi. Kemudian dia bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak? Jadi di sini harus kita pahami juga tentang masalah taubat ini. Yang dimaksud dengan taubat di sini dia berazam bersungguh-sungguh untuk tidak masuk. Akan tapi andai kata toh ternyata dia jatuh kepada dosa yang sama, dia harus bertobatlah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Di mana tadi? Ayyuhal insan. Wa ka tirari ba'dihim ba'dil juhali biqaulillahi taala, dan juga sebagaimana terbedayanya sebagian orang-orang yang jahil terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat engkau terperdaya? Terperdaya untuk melakukan sebuah kedurhakaan atau dosa terhadap Tuhanmu yang maha mulia. Fayaqul, kemudian orang yang salah paham dia mengatakan karami, yaitu kemurahan Allah. Karena Allah maha pemurah, maka saya berbuat dosa. Maka ini salah paham. Waqad yaqulu ba'duhum, sebagian mereka juga mengatakan innahu laqanal mughtarra hujjatahu wa hadza jahlun qabihun. Dan antara mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan terhadap orang yang terperdaya tadi dengan ayat ini untuk berhujjah wa hadza jahlun qabihun, dan ini berhujjah ternyata beralasan. Maka ini adalah pemahaman yang bodoh, yang rusak sekali, kata penulis. Wa inna ma gharrahu bi rabbihil ghurur wa huwa asy-syaitanu wa nafsuhu ammaratu bis-su'i wal jahlu wa hawa wa jahluhu wa hawa. Sesungguhnya yang membuat dia terberdaya itu bukanlah kemurahan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi yang membuat dia terberdaya adalah syaitan dan jiwanya yang selalu mengajak kepada keburukan dan kebodohannya dan hawa nafsunya. Itulah yang membuat dia terlalai dari untuk melakukan sehingga dia melakukan kemaksiatan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, ini masih panjang pembahasannya. Wa ta subhanahu bilafzil karim, maka andai kata demikian pemahamannya, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tidak akan datang mengucapkan lafzun karim. Karim artinya mulia. Yang mana di dalam sifat kemuliaan ini wa huwa sayyidus syadidul azibul muta'ul ladzi la yanbaghi liqtiraru bihi wala ihmalu lihaqqihi, yang mana seorang yang mulia tentu kita akan memuliakannya karena dia maha kuat dan maha besar dan maha untuk ditaati, dan tidak boleh kita terlalai dan meremehkan hak-haknya. Ini adalah seseorang yang mulia. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia? Fawadu'a hadzal muqtarrul ghurura fi ghairi mawdi'ihi, maka orang-orang ini dia meletakkan keterperdayaan dia itu terhadap tempat yang salah. Waqtarru bima la yanbaghi liqtiraru bihi, kemudian dia terlalai terperdaya terhadap sesuatu yang tidak harus dia terperdaya dengannya. Salah dia dalam memahami ayat. Wa kautirari ba'dihim biqaulillahi ta'ala finnar. Sebagaimana terpedaya mereka terhadap firman Allah Subhanahu wa taala terhadap neraka, la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Tidaklah akan dipanggang di dalam neraka tersebut melainkan orang-orang yang ashqa, yang celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang-orang yang berdusta dan berpaling. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil kafirin, dan neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Dia katakan, saya seorang muslim jadi saya tidak masuk neraka. Walam yadri hadzal muktar anna qawlahu fa anzartukum naran talazza, bahwasanya aku telah memperingatkan kalian terhadap neraka yang menyalanya nyala, huwa linarin makhsusatin min jumlati darakati jahannam. Ini menerangkan bahwasanya neraka itu bertingkat tingkat, berbeda antara satu neraka dengan neraka yang lain, dan disediakan untuk bermacam-macam orang yang melakukan kemaksiatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kanat jami'a jahannam fahuwa subhanahu lam yakul. Andai kata itu di ayat ini umum untuk menyatakan seluruh neraka jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengatakan la Allah Subhanahu ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan la yadkhuluha, tidak masuk ke dalamnya. Bal qala la yaslaha illal ashqa, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak akan dipanggang di dalamnya melainkan orang-orang yang syaqi, orang-orang yang bermuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yalzamu min adami salliha adamu dukhuliha, dan ketahuilah bahwasanya seseorang tidak dibakar di dalam neraka bukan berarti dia tidak masuk ke dalamnya, karena azab neraka bermacam-macam. Fa innal salya akhassu min ad-dukhul, karena dibakar itu di dalam neraka itu lebih khusus daripada masuk neraka. Wa nafyul akhass la yastalzimu nafyul 'am, dan pengecualian terhadap yang khusus tidak melazimkan pengecualian terhadap urusan yang umum. Seperti kita katakan tidak ada kamar bukan berarti tidak ada rumah. Bisa saja ada rumah bukan tapi tidak ada kamarnya. Karena rumah lebih umum lingkupnya daripada kamar. Demikian juga dikatakan di sini la yaslaha illal ashqal ladzi kadzdzaba wa tawalla, tidaklah dipanggang di dalam neraka tersebut. Bukan berarti tidak masuk ke dalam neraka tersebut. Bisa saja orang dia tidak dipanggang di dalam neraka tersebut, akan tapi dia masuk ke dalam neraka tersebut, Allah Subhanahu wa taala azab dengan azab yang lain. Ini menjelaskan tentang macam-macamnya azab di dalam neraka. Maka jangan salah paham ketika dikatakan di sini tidak dipanggang di dalamnya, makanya dikatakan oh saya tidak termasuk orang-orang yang kafir, maka saya tidak akan masuk ke dalam neraka, saya berbuat maksiat sesuka saya, maka ini salah. Pemahaman yang salah. Summa inna hadzal muktar law ta'ammal al-ayah allati ba'daha la'alima annahu wairu dakhilin fiha fala yakunu madmunan lahu an yujannibaha. Andai kata dia memperhatikan kepada ayatnya, akan menjelaskan kepadanya bahwasanya akan terang baginya keterangan tentang masalah ayat tadi. Wa amma qawluhu finnar, adapun firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah neraka, uiddat lil kafirin, bahwasanya neraka itu disediakan bagi orang-orang yang kafir, kemudian dia memahami bahwasanya saya tidaklah termasuk orang yang kafir, maka saya tidak akan masuk neraka. Maka dia berbuat sesukanya. Nah, ini salah dalam memahami. Maka ketahuilah faqad qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata fil jannah, tentang surga, uiddat lil muttaqin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga juga untuk orang yang bertakwa. Maka andai kata dia memahami begitu, dia melakukan kemaksiatan dan dia tidak bertakwa, tentunya dia juga tidak akan masuk ke dalam surga. Maka ini pemahaman yang salah. Maka bagaimana memahami yang benar? La yunafi i'dadun nari lil kafirina an yadkhulaha al fasiq wa dhalamah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan neraka terhadap orang-orang kafir ini bukan berarti orang-orang yang fasik dan orang-orang yang zalim tidak masuk neraka. Wala yunafi idadal jannati lil muttaqina an yadkhulaha man fi qalbihi adna misqali dzarratin minal iman wa lam ya'mal khairan qattun, bahwasanya sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sorga untuk orang-orang bertakwa bukan berarti ini akan menghalangi orang-orang yang ada di dalamnya sedikit iman untuk masuk ke dalam sorga. Walam ya'mal khairan qattun, bahkan dia belum lagi melakukan sebuah kebaikan. Karena apa? Setiap orang yang benar imannya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kesempatan dia untuk masuk ke dalam sorga Allah Subhanahu wa taala, dan ada kesempatan dia untuk dikeluarkan dari dalam neraka. Dan ada dalil-dalil yang jelas yang menerangkan tentang hal itu. Bahkan dalam hadis al-bitaqah biasanya dijelaskan, nanti orang-orang yang melakukan kemaksiatan, andai kata dia mempunyai keimanan di dalam hatinya, betul imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, betul tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih melakukan kemaksiatan, ada kesempatan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia berbuat syirik. Buat syirik, dia harus taubat. Andai kata dia tidak taubat, maka akan kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kita lanjutkan waktu jam 5. Nanti kita cukupkan sampai jam 5, pembahasannya cukup panjang. Wa kaghtirari ba'dihim bil i'timadi 'ala shaumi yaumi Asyura. Dan sebagaimana terberdayanya sebagian mereka terhadap puasa hari Asyura wa yaumi Arafah dan puasa hari Arafah, hatta yaqulu ba'duhum, sebagaimana sebagian mereka mengatakan, shaumu yaumi Asyura yukaffiru dzunubal 'ami kulliha. Bahwasanya puasa Asyura itu akan menghapuskan dosa selama setahun. Ini benar. Dalilnya benar, kan, tapi cara dia memahami yang salah. Wa baqiya shaumu yaumi Arafah ziyadatan fil ajri, dan juga hari Arafah juga akan menghapuskan dosa setelahnya. Ini dikatakan ini adalah apa, tambahan terhadap kita, pahala bagi kita. Wa lam yadri hadzal muqtar anna shauma Ramadan wa shalawatil khamsi a'zamu wa ajallu min siyami yaumi Arafah wa yaumi Asyura wa hiya inna ma yukaffiru ma bainahuma idza jitunibatil kaba'ir. Dan orang yang jahil di ini, dia tidak mengetahui bahwasanya puasa Ramadan lebih utama daripada puasa Asyura dan puasa Arafah, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu melainkan itu adalah yang lebih utama dan mulia. Maka ketika kita beramal harus kita dahulukan yang wajib. Andai kata bertemu terhadap dua amal, yang sunnah dengan yang wajib, mana yang kita dahulukan? Yang wajib, karena yang wajib lebih utama. Salat sunat fajar pahalanya berapa? Bumi dan isinya. Salat subuh lebih besar. Iya. Puasa Arafah mengampunkan dosa setahun. Puasa Ramadan lebih lagi. Karena apa? Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih utama daripada yang disunnahkan. Ini kaidahnya. Puasanya puasa Ramadan dan salat lima waktu lebih utama daripada puasa Arafah dan hari Asyura. Innama hiya tukaffiru ma bainahuma idza jitunibatil kabair. Sedangkan ibadah yang lebih mulia ini, lebih utama ini, dia akan dapat menghapuskan dosa antaranya andai kata mereka menjauhi dosa-dosa besar, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Ramadanu ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, dari wal Jum'atu ila Jum'ati, dan dari salat satu salat dengan salat yang lain itu menghapuskan antara keduanya. Kemudian ada pengikatnya di belakang, dikatakan apa? Izat tunibatil kabair, andai kata dia menjauhi dosa-dosa besar. Maka andai kata amalan yang mulia saja itu akan dapat menghapuskan apa namanya dosa-dosa itu, andai kata kita menjauhi dosa besar, apalagi amalan sunnah. Dia hanya melakukan amalan sunnah kemudian dia anggap dosanya semuanya telah terhapus, maka ini salah dalam memahami. Amalan yang wajib saja itu akan menghapuskan dosa, dari sholat ke sholat, dari apa namanya Jumat ke Jumat, dari puasa ke puasa, itu akan terhapus dosa kita andai kata kita melakukan apa namanya meninggalkan dosa besar. Nah, maka ini adalah kesalahan dalam memahami. Wa Ramadanu ila Ramadan, dan Ramadan dari antara Ramadan ke Ramadan, al Jum'ah ila Jum'ah, dari Jumat ke Jumat, la yakwiyani ala takfir shagair illa ma andima mitarkil kabair ilaiha. Bahwasanya Ramadan ke Ramadan dan Jumat ke Jumat itu tidak akan bisa menghapuskan dosa kecil melainkan dengan apa? Dengan menggabungkan dengannya, meninggalkan dosa dosa besar. Baru dia bisa menghapuskan dosa kalau dosa-dosa kecil. Lalu bagaimana? Hanya dengan puasa Arafah dan puasa Asyura. Fayaqwa majmu'ul amraini ala takfir sawair, maka akan menjadi kuatlah keduanya, melakukan puasa, melakukan sholat wajib Jumat tersebut, melakukan sholat Jumat tersebut, dia akan kuat untuk menghapuskan dosa tersebut dengan apa? Menggabungkannya dengan apa? Dengan meninggalkan dosa-dosa dosa besar. Fa kaifa yukaffiru shaumu yawmi tatawwu afan? فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها. Lalu bagaimana mungkin sebuah puasa yang sunnah atau yang sunat itu dapat menghapuskan seluruh dosa besar sedangkan dia terang-terangan melakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ghairu taibin minha, dan dia pun tidak bertaubat dari dosa tersebut. Ini mustahil. Wa hadza muhal. Ala annahu la yamtani'u an yakuna shaumu yaumi Arafah wa yaumi Asyura mukaffiran li jami'i dzunubil 'am 'ala umumihi wa yakuna min nususil wa'd allati laha syurutun wa mawani' wa yakuna israruhu 'ala al kaba'ir mani'an min at takfir. Fa idza lam yusirra 'ala al-kaba'iri tasa'ada shaumu wa 'adamu al-israr wa ta'awana 'ala 'umumi at-takfiri kama kana ramadun wa salawatul khamsu majtinabil kaba'iri mutasa'idaini muta'awinaini 'ala takfiri shagha'ir wa annahu subhanahu qad qala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum. Maka ketahuilah bahwasanya andai kata puasa Arafah dan puasa Asyura tersebut dia akan menghapuskan dosa-dosa itu dengan apa? Dengan meninggalkan apa? Dosa-dosa besar. Karena apa? Karena di antara nas-nas yang menjelaskan tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala ada syarat dan ada mawani. Ada syarat, ada apa namanya, mawani itu penghalangnya, penghalang. Jadi ada amal itu dia berkaitan dengan syarat, ada berkaitan dengan penghalang. Andai kata terlengkapi syaratnya, tetapi ada penghalangnya, maka tidak akan diterima. Akan tapi andai kata tidak ada syaratnya, tidak terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang juga tidak akan diterima. Terima. Kita harus menghilangkan seluruhnya ini. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya tentang masalah doa. Penghalang-penghalang doa apa? Berbuat zalim, memakan harta yang haram, dan apa namanya, berbuat kebatilan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat berdoa apa? Berdoa dengan apa? Dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan hati untuk berdoa. Walau bagaimanapun orang dia bersungguh-sungguh terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terus selalu melakukan kezaliman, selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah-perintah Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menerima doanya? Mawani'nya apa? Penghalangnya apa? Perbuatannya terhadap maksiat kepada Allah. Padahal dia sudah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Nah, ada orang dia tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, tidak berbuat zalim, akan tapi doanya malas-malasan. Maka tidak akan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa hamba yang lalai. Ini. Maka di dalam ini ada syurutun, ada mawani, ada syarat, ada penghalangnya. Wa yakuna israruhu 'alal kabari kabairi mani'an li takfir. Bahwasanya dia terang-terangan untuk melakukan dosa besar itu akan menjadi penghalang untuk diampunkan dosanya. Andai kata dia tidak melakukan kemaksiatan tersebut, maka itu akan menjadi apa? Akan jadilah puasanya tadi itu menghapuskan dosanya. Yang mana puasanya tadi dengan meninggalkan dosa besarnya itu akan saling berkaitan, berhubungan sehingga dapat menghampulkan dosanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "In tajitani buka ba'ira matun hauna anhu nakafir ankum sayi'atikum." Andai kata kalian meninggalkan dosa-dosa besar terhadap apa yang telah dilarang kepada kalian, maka kami akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan dosa dengan ibadah itu diiringi dengan apa? Dengan meninggalkan dosa-dosa besar. Fa ulima anna ja'ala syai'i sababan li takfiri la yamna'u an yusa'ida huwa wa sababun akhar ala takfir. Bahwasanya menjadikan sesuatu itu sebab dari terampunkannya dosa tidak cukup hanya sebab itu saja, melainkan kita harus meninggalkan hal-hal yang dapat menghalangi dari terampunkannya dosa tersebut. Wa yakunu takfiru ma ijma'i sababaini aqwa wa atamma minhu ma ifradi ahadihima kullama qawiyat asbabu takfiri kana aqwa wa atamma wa asmal. Maka mengumpulkan dua sebab ini, yaitu mendatangkan sebabnya dan menghilangkan penghalang-penghalangnya, ini adalah suatu hal yang lebih utama, lebih kuat dia. Maka semakin kuat kita mendatangkan sebab-sebabnya itu, menyempurnakannya, dan semakin kita menjauhkan penghalang-penghalangnya, maka ini akan semakin sempurna. Maka semakin kita melakukan ibadah dan semakin kita menjauhi dosa-dosa, maka ini akan semakin dekat lagi terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi andai kata kita kuat melakukan ibadah dan kita juga kuat untuk melakukan dosa, maka ini akan jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita tidak melakukan dosa tapi tidak malas untuk melakukan ibadah, juga akan menjauhkan dari ampunan Allah. Maka kedua hal ini harus disatukan sehingga mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jam 5 kita lanjutkan sedikit. Ya, karena ini udah jam 5, agar apa namanya? Karena kalau misalnya terlalu panjang itu akan apa namanya? Pikirannya tidak fokus. Kita cukupkan sekian. Kita akan jelaskan lagi. Ini besok kita masuk kepada apa? Husnuzan. Bahwasanya ada hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnul Mubarak, adalah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana 'inda husni dhanni 'abdi bi falyazun bi ma syaa. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku, maka hendaklah hambaku dia itu berbaik sangka kepadaku. Lalu bagaimana orang memahami ayat hadis ini di sini? Karena sebagian orang dia mengatakan, saya berbaik sangka kepada Allah, tapi saya selalu bermaksiat. Insyaallah Allah akan mengampuni dosa saya. Apakah begini memahaminya? Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ya, kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan Pak. Andai kata kami bisa menjawab, kami jawab. Andai kata kami tidak bisa menjawab, kami katakan Allah Ta'ala. Ya, kalau dari pembahasan dari minyak kami sampai sekarang, saya menyimpulkan, mungkin kesimpulan saya ini salah ya. Saya menyimpulkan bahwa doa itu seperti obat dan dosa itu seperti penyakit. Jadi kalau kita misalnya makan obat, kita yakin kuat sembuh, tapi penyebabnya masih kita lakukan juga, misalnya penyebabnya kita lakukan juga. Yeah. Jadi seperti orang yang berbuat dosa tapi berdoa, gitu kan? Yeah. Jadi penyebab penyakitnya tetap aja dilaksanakan. Yeah. Misalnya kan, misalnya dia penyakit batuk misalnya, merokoknya biasanya sama, jadi dua bungkus, gitu kan? Yeah. Kalau minumannya atau orang gula dia hari minum yang manis-manis terus gitu kan. Tapi dia makan obat juga terus gitu kan. Apakah sama seperti itu? Tidak dapat pengaruh daripada doanya itu, ada doanya itu tidak terkabul. Yang Bapak pahami itu benar, tidak salah, sebagaimana itu telah kita bahas pada pertemuan yang lalunya. Sebagaimana penulis juga mengkiaskan tentang masalah apa namanya masalah doa itu dan masalah zikir, tentang masalah zikir ini dengan masalah sebuah penyakit. Yang mana sebagaimana yang kita sebutkan tadi, di dalam sebuah apa, sebuah ibadah atau sebuah amalan itu mendatangkan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kita harus menyempurnakan sebabnya dan menjauhi penghalangnya. Dan sebagaimana juga doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyempurnakan doa tersebut dan menjauhi penghalang-penghalang yang dapat menghalang doa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebagaimana juga sebuah penyakit, andai kata kita ingin menghilangkan penyakit tersebut, kita harus mencari sebab untuk kesembuhannya, minum obat. Akan tetapi kita juga diminta untuk menghindarkan penghalang-penghalang dari datangnya kesembuhan tersebut, dan itu disebut sebagai pantangan. Itu kias yang benar, betul. Dan demikianlah kita memahaminya di dalam masalah doa. Doa ini sebagaimana yang sebelumnya kita jelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis tentang seseorang, wa dzakara rajula, tentang seorang laki-laki, as'asha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, seorang laki-laki yang dia itu kusam akbar, penuh dengan debu, yamuddu yadayhi ila sama, maka ini adalah salah satu sebab diterimanya doa. Yang mana seseorang yang di dalam kesusahan, maka kemungkinan besar harapannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia dalam keadaan kesusahan. Nah, ini kan sebab, Pak. Obatnya. Dalam kondisi tersebut ketika seseorang berdoa, maka diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang safar saja dalam perjalanan, maka ini harus kita ingat, ketika kita safar dalam perjalanan, maka banyak-banyaklah berdoa. Karena safar itu adalah qid'atun minal azab, sepotong atau bahagian dari azab. Sangat susah ketika kita safar. Maka ketika itu doa kita dikabulkan. Banyak-banyak berzikir dan banyak-banyak berdoa. Jangan banyak-banyak nonton film di mobil ketika safar atau apa. Banyak-banyak apa yang berdoa, banyak-banyak berzikir. Nah, maka itu adalah sebab akan mendatangkan terkabulnya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Aghbara ash'asha yamuddu yadayhi ila sama, kemudian di dalam keadaan kusut, kusamnya berdebu letih kelihatannya, kemudian dia mengadahkan kedua tangannya ke langit. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan malu andai kata seorang hamba mengadahkan kedua tangannya ke langit dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap apa yang kita mintakan. Andai kata kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ke langit, akan tetapi orang ini juga mendatangi pantangan untuk dikabulkannya doa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asas akbar wa yamuddu yadahi ila sama, faqala ya rabbi, ya Allah, katanya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amahul haram, sedangkan dia memakan makanan yang haram. Wa malbasahul haram, dan pakaiannya adalah pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan perkara-perkara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya? Karena apa? Dia mempunyai sebab, mempunyai obat, akan tapi pantangan juga dia pakai, maka kesembuhannya tidak akan datang. Karena kita harus menghindarkan pantangan-pantangan ini. Apa-apa yang menyebabkan doa tadi terkabul, kemudian baru kita ngadahkan ke tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Di dalam kitab ini, kenapa Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia mengutamakan masalah doa ini? Karena doa ini adalah sebab yang paling kuat untuk terkabulnya, terwujudnya apa yang kita harapkan kepada Allah. Sedangkan apa yang lain, salah satu wasilah yang paling kuat, lebih kuat daripada usaha kita. Karena apa? Dengan berdoa ini kita menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang membutuhkan. Adapun usaha kita adalah sebuah usaha saja. Maka doa ini kita tidak apa namanya, terkadang orang dia menganggap apa namanya, menganggap kecil tentang masalah doa. Tidak. Doa ini sebagaimana kita telah bahas dari awal ada sesuatu yang sangat besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin tidak kita adalah seorang hamba yang fakir, yang miskin terhadap kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengangkat kedua tangan kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemberi dibandingkan dengan usaha kita saja untuk mengejar apa yang kita inginkan tadi. Sedangkan ini semuanya ada di tangan Allah dan kita tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa adalah sebab yang paling utama terhadap apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu, Pak. Jadi betul apa yang Bapak katakan, memang ada hubungannya dan seperti itulah adanya. Ya. Satu bisa. Ini dosa yang paling gampang dilakukan secara sadar, itu gunjing. Iya, Pak. Gunjing menjadikan seseorang atau ya. Iya. Itu termasuk dosa besar atau? Di dalam kitab Al-Kaba'ir disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, menggunjing itu adalah termasuk dosa besar. Dan tidak diampuni kalau kita tidak minta maaf ke seseorang. Iya, jadi apa namanya, dosa kita terhadap hamba itu akan diampuni ketika kita ada hubungannya dengan hamba tersebut. Maksudnya begini, Pak. Allah Subhanahu wa taala lihat betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setiap dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup kita bertaubat karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghafur. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf kepada hamba-Nya. Misalnya seseorang dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin umurnya panjang 100 tahun dia bermaksiat kepada Allah, 100 tahun dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertobat, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan ya dosanya. Demikian Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Makanya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar orang yang berdosa pada siang hari itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar, agar orang-orang yang berdosa pada siang hari itu dia bertaubat. Oh ya, bersutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan kedua tangannya pada siang hari untuk apa? Untuk orang yang berdosa pada malam harinya itu dia bertaubat. Karena cukup dengan taubat saja ketika kita bermaksiat bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kesalahan kita kepada saudara kita ini harus kita ikhlaskan kepada dia, artinya kita harus minta maaf kepada dia, tidak cukup hanya dengan taubat saja. Makanya ada tentang hadis yang menjelaskan tentang orang-orang apa? Orang-orang muflis, orang-orang yang bangkrut. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, "Man muflis?" Siapakah orang yang muflis itu? Kata sahabat, "Orang yang habis hartanya, orang yang hilang hartanya." Kata Rasulullah SAW tidak demikian. Itu orang yang muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan berbagai macam pahala. Dia bawa solatnya, dia bawa puasanya, dia bawa zakatnya, dia bawa semua pahala. Akan tetapi dia mempunyai dosa kepada si fulan, mempunyai memukul si fulan, berbuat zalim kepada si fulan, melakukan dosa kepada si fulan, mengambil hak si fulan. Kemudian dikurangilah pahalanya terhadap dosa yang dia lakukan tadi. Andai kata tidak ada tersisa bagi dia pahala untuk dikurangi lagi dosa orang yang dia zalimi tadi, diberikan kepadanya sebagai pengganti. Maka dosa kepada saudara kita ini kita harus lebih hati-hati. Bukan berarti kita mengentengkan dosa kepada Allah, tidak. Dosa kepada Allah dosa yang besar karena kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan kita meremehkan dosa kita kepada saudara kita. Karena dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat, ketika kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dihitung-hitung besar atau kecilnya dosa. Oh, ini dosanya kecil. Oh, ini dosanya besar. Saya tinggal. Jangan. Kan tetapi lihatlah kepada siapa kita berdosa. Jangan dilihat besar kecilnya dosa kita. Akan tapi kepada siapa kita berdosa, siapa yang telah kita maksiati, ini yang harus kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha agung yang kita maksiati. Sedangkan kita ketika melakukan kesalahan kepada orang saja kita malu. Hanyalah seorang hamba. Siapa dia? Manusia biasa. Lalu bagaimana ketika kita berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita harus hati-hati. Akan tapi jangan pula kita meremehkan dosa kepada saudara kita ini. Karena apa? Karena kita diwajibkan harus minta kerelaan kepada dia. Tetapi kadang-kadang manusia berat. Padahal ancaman di akhirat itu lebih besar daripada malu kita di dunia ketika kita berminta maaf kepada saudara kita. Usahakan untuk minta maaf. Tidak bisa dihapuskan dengan dosa asura. Tidak harus direlakan oleh orang tersebut. Makanya hati-hati kita terhadap ghibah, membicarakan orang lain. Kalau pejabat kita bicarakan. Gimana Pak? Pejabat. Ya, kalau misal masalah ghibah, siapapun yang kita ghibahkan adalah tetap ghibah. Tetapi ya. Misalnya kita benci ya kepada orang yang tidak kenal sama kita. Iya. Pejabat, artis, apa gitu. Iya. Kita lihat di TV, wah, di kita lihat gitu kan. Iya. Kita ngomel gitu. Iya. Sedangkan dia kenal pun enggak sama kita gitu kan. Iya. Nah, mana tuh besarnya? Jadi ghibah ini ada kriterianya, yang termasuk ghibah dan yang tidak termasuk ghibah. Bukan berarti kita kata membicarakan pejabat, tidak, ini juga termasuk ghibah kalau dia jatuh pada tempat ghibah. Bagaimana dia tempat-tempat posisi yang dia tidak termasuk kepada ghibah? Contohnya membicarakan, contohnya di antaranya ini, kami tidak sebutkan semua. Contohnya kita menyebutkan tentang sifat orang lain. Misalnya orang bertanya tentang si fulan. Misalnya namanya si Adi. Oh, Adi kenal Adi enggak? Oh, Adi yang mana? Adi yang juling. Nah, ini boleh karena menunjukkan sifat membedakan satu dengan orang lain. Itu boleh. Atau Adi yang mana? Adi yang pincang katanya. Nah, jelas untuk menjelaskan kepada orang lain, membedakan yang satu dengan yang lain. Ini boleh. Atau juga seperti agar menjauhkan orang dari keburukannya, kejelekannya. Ini boleh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang masalah Firaun juga disebutkan, Qarun juga disebutkan, bagaimana sifat-sifatnya Firaun, sifat-sifatnya dalam Al-Qur'an, keburukan-keburukannya. Agar apa? Agar orang jangan jatuh kepada dosa yang sama, memperingatkan orang lain dari keburukan di dia. Ataupun misalnya seseorang si A ini suka minjam duit misalnya. Dan dia enggak pernah mau belikan, si B jadi korban. Kemudian si C ini didatangi oleh si A untuk minjam duit. Nah, kemudian dia pulang, si A, B bilang hati-hati dari dia, dia enggak membalikan duit. Enggak, tak salah. Sebab apa? Menjauhkan orang ini dari mudarat yang dia lakukan atau keburukan yang kezalimannya. Akan tapi ketika dalam satu saat tanpa ada apa-apa antum langsung dibilang membicarakan kejelekan orang. Enggak boleh. Nah, ya, itu tidak boleh. Membicarakan aib orang lain tidak boleh. Dilarang, haram hukumnya. Bahkan lihat bagaimana Islam itu memuliakan apa orang lain, bagaimana Islam menjaga martabat orang lain. Islam adalah agama yang paling menjaga martabat orang. Di dalam Islam kan ada hukum apa? Hukum rajam untuk orang berzina, dan juga ada masalah syahid, saksi ketika orang berzina. Maka ulama berpendapat, mana yang lebih utama ketika kita menyaksikan seseorang berzina, itu kita kadukan langsung kepada hakim, atau kita agar dia dirajam, atau kita tidak mengadukannya. Ulama mengatakan, yang lebih utama kita tidak mengadukannya kepada hakim. Tidak mengadukan. Akan tapi kita katakan kepada dia, ketika kita menyaksikan dia berzina, kita tidak mengadukan kepada dia. Kita nasihati dia. Kita sebutkan kepada dia hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan kepada dia ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan engkau lakukan ini dosa besar, bertaubatlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nasihati dia. Dan kita katakan kepadanya, andai kata kau akan berbuat lagi, saya akan padukan kau kepada hakim. Karena apa? Menjaga martabat dia ini lebih utama daripada kita mengadukan kepada hakim. Ini untuk kali pertamanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di di akhirat. Makanya dosa ghibah termasuk dosa besar. Karena apa? Karena kita membicarakan aib orang lain. Maka ini terhadap orang yang melakukan dosa besar. Ulama berpendapat demikian. Yang lebih utama tidak katakan. Akan tapi dinasihati. Kemudian setelah itu dia katakan. Dia kata dia melakukan lagi akan dikadukan kepada hakim. Itu disebut. Kalau dia melakukan lagi ketahuan, kadukan. Maka yang lebih utama adalah kita tutupi aib-aibnya dulu. Makanya ketika Barira sama Ma'iz datang kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, zanaitu. Wahai Rasulullah, saya telah berzina, katanya. Rasulullah tidak mau lihat kepada dia. Kemudian dia datang lagi sini, ya Rasulullah, zanaitu. Kemudian, ya Rasulullah, zanaitu, saya telah berzina. La'allaka, mungkin saja kamu lupa. Mungkin saja kamu tidak berzina. Mungkin saja kamu cuma mencium saja. Mungkin saja. Bagaimana Rasulullah SAW untuk menutupi aibnya? Kan tapi dosanya di dalam hatinya, menahan sebuah dosa itu dia tidak sanggup. Dia mendatangi Rasulullah agar dirajam. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, kelalaian. Kan lihat tapi bagaimana dia bertobat. Bertobat. Ini juga gambaran bagi kita. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, lahirkan dulu. Sampai lahir. Lahir datang lagi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW katakan, susukan dulu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sembarangan saja. Nah, kemudian setelah itu dia juga masih datang, dan bagaimana kita lihat dia mengemban dosanya, merasa berat bagi dia satu dosa yang dia lakukan, berat bagi dia seakan sudah menghimpit dirinya. Ini sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimpit dirinya, tidak sanggup dia membawa dosa itu seumur hidupnya. Berat bagi dia, maka sehingga sudah dua tahun datang lagi kepada Rasulullah. Andai kata dia tidak datang, tidak akan dihukum oleh Rasulullah. Tapi dia selalu datang terus kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk ditegakkan hukum kepadanya. Karena dia tidak sanggup untuk membawa dosa tersebut dalam dirinya. Nah, beginilah mereka orang yang tahu tentang kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, tahu tentang agama ini dengan benar. Kan tapi kita lihat kita sekarang, setiap hari melakukan dosa, seakan-akan dosa tersebut kita anggap lalar yang ada di hidung kita bangun ini. Udah, anggap udah selesai. Nah, maka ini kita harus berhati-hati. Ini Pak masalah ghibah. Maka kita hati-hati dalam masalah ghibah, dan kita juga hati-hati dalam menjaga kemuliaan saudara-saudara kita. Itu ghibah itu apakah kita hanya minta maaf saja? Misalnya dalam menunjukkan sering suasana, apakah bisa hilang dengan ujuannya? Kita minta maaf terhadap dosa yang kita lakukan kepadanya, dan kita menyebutkan kebaikannya di tempat kita melakukan dosa tersebut. Menyebutkan kebaikannya. Misalnya kita gibahnya di mana, di warung. Kalau kita bicara di warung lagi, sebutkan sebulan itu punya kebaikan-kebaikan ini. Ya begitu. Baik, kita cukupkan. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.